hati yang kau pancarkan sungguh bukan untukku. Saat ku tahu semua senyum hanya hiasan, tak dapat kulihat dirimu ada di hadapan. Senyum pahit dariku arti dari kepergian, karena dirinya kau ambil sebagai pilihan. Tak bisa memaksa, tak kuat aku berpegangan. Mundur dari itu perlahan aku melepaskan. Belajar tuh bisa berhenti rasakan lelah dirimu dan dirinya. Ceritamu lengkap sudah, berhenti di sini walau langitku kurang cerah. Barisan terakhir aku membisu dalam pasrah. Keyakinan takkan berubah demi senyuman indahmu. Walau hanya perbedaan menepikan rasaku, jangan pernah kembali untuk melihatku lagi. Aku di sini baik dengan selalu mengerti. Biarkan ku lepas semua yang membekas. Indahnya cinta bagai pelangi yang sekilas. Pergilah kau cinta, kejarlah dirinya. Maafkan aku tak bisa lama dengan tangisku. Kenangan pelan dan tulis di judul hidup, membuat semua rasa untukmu kini tertutup. Walau melepas dirimu aku takkan sanggup, biarkan semua agar cintamu kan mencakup. Bersamanya dirimu kini buatku sadar, lebih dari ini sakitnya aku kan memudar. Tak ingin hati terus seperti luka bakar, pergi meninggalkan dan luka ini tak menyebar. Ku tahu dirimu mencintai dia, selama bersamaku kau hanya berpura. Kenyataan utuh yang aku terima, tinggal di hatiku tuh sebentar saja. Mencintai diriku dan juga dirinya, maafkan aku pergi agar kau bahagia bersamanya. Biarkan ku